السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja yang kami muliakan, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini tentu tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala tanpa hentinya melimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, sudah disampaikan tadi oleh al-akh Abu Zuhri bahwa malam ini insyaallah taala kita akan masuk ke darsun jadid, pelajaran yang baru, yakni pelajaran atau ad-darsus sabi'a asyar, pelajaran ke-17, masih di jilid yang pertama di kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqin biha. Dan ad-darsus sabi'a asyar masih sangat terkait dengan ad-darsus sadisa asyar, khususnya terkait dengan jama' ghairul aqil. Jama' ghairul aqil di sini lebih diperluas lagi pembahasannya, lebih diperinci lagi dan diperbanyak lagi contoh-contoh yang lainnya, baik dalam bentuk al-mubtada wal khabar dan jumlah ismiyah secara umum. Dan di sini tentu perlu kita ingat bahwa kaidah utama, kaidah yang sangat penting yang menjadi dasar dan pondasi memahami pelajaran 16 dan 17 adalah ketika kita mengetahui bahwa isim dibagi menjadi dua, menjadi al-aqil dan ghairul aqil. Al-aqil yakni yang berakal, masuk ke dalamnya manusia dan juga masuk ke dalamnya para malaikat dan jin. Selain ketiga tadi, baik itu hayawan, hayawanat, atau nabatat, atau jamadat, atau yang lainnya, dia ghairul aqil. Dan konsekuensi ketika kita mengetahui bahwa ini al-aqil dan ghairul aqil, berdampak pada kaidah-kaidah ketika digabungkannya kalimat-kalimat atau kata-kata dengan kata-kata tersebut. Yani bagaimana menggabung kata-kata yang lain dengan al-aqil dan bagaimana dengan ghairul aqil. Dan khususnya pembahasan kita, fokus kita tentang ghairul aqil. Dan lebih khusus lagi tentang jamaknya. Yani bahwa jamak dari isim ghairul aqil, jam'ul ism ghairul aqil, sebagaimana sudah kita berulang-ulang kali ingatkan di pelajaran sebelumnya, ketika dia diketahui berasal dari isim ghairul aqil, jamaknya dihukumi seakan-akan dia mufrad, seakan-akan dia tunggal. Dan yang kedua mu'annath, dia jamak tapi ketika digabung dengan kata tunjuk misalnya, maka kata tunjuk tersebut yang akan digunakan untuk menunjuk jamak ghairul aqil ini adalah kata tunjuk mufrad mu'annath. Seperti hadhihi buyutun misalnya, hadhihi buyutun. Buyut jamak daripada baitun, dan baitun adalah isim ghairul aqil, jamaknya buyut, dihukumi mufrad mu'annath. Maka ketika ditunjuk, maka ditunjuk dengan اسم الإشارة المفرد المؤنث ما هذه بيوت begitu pula ketika dengan isim isyara al-ba'id tilka buyutun ketika diberikan sifat tilka buyutun kabiratun lihat ketika diberikan sifat ma'asyiral ikhwah buyut disifati dengan kabiratun dan kabiratun kita tahu bahwa kabiratun untuk mufrad mu'annath dan begitu seterusnya dan juga tidak terkecuali ketika masuk ke dalam jumlah ismiyah yaitu pola al-mubtada wal-khabar sini ada banyak contoh ada 13 misal ada 13 contoh yang pertama istami'u jayidan istami'u jayidan ya Aba Abdullah bantu ana menerjemahkan siap istami'u faqat dengarkan saja la tukarir tidak ada yang mengikuti istami'u faqat dengarkan saja wahid atau dimulai dari الدرس السابع عشر pelajaran ke-17 أولا أبواب المسجد مفتوحة أبواب المسجد مفتوحة di sini ada أبواب dan أبواب جمع daripada باب ما معنى باب pintu berarti abwabun pintu-pintu abwabul masjidi nah ini pola yang sudah kita bahas sejak adarsul khamis kalau tidak salah dari jilid pertama ini abwabul masjidi kita temukan kata yang pertama nakirah dan tidak diberi tanwin kemudian kata yang kedua beralif lam dan majrur nah, ini pola mudhaf dan mudhaf ilaih ini pola mudhaf-mudhaf itu yang mudhaf nakirah mudhaf ilaih biasanya bisa ma'rifah bisa nakirah tapi hal yang menjadi dalil bahwa ini adalah mudhaf ilaih adalah majrur al-masjidi pintu-pintu masjid lihat lihat khabarnya maftuhatun maftuhatun ini mufrad mu'annath khabar untuk abwabu karena abwabu jama' ghairul aqil jama' dari isim ghairul aqil maka lihat khabarnya khabarnya pun berkonsekuensi dia harus mufrad mu'annath faham tak ya Abu Abdullah? Nah jadi abwabu di sini mubtada wa huwa mudhaf المسجد اسم مجرور مضاف إليه مفتوحة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة إني المثال الأول الثاني ثانيا لمن هذه البيوت الجديدة لمن هذه البيوت الجديدة ini bentuknya pertanyaan al-istifham ada kata liman ada kata tajal atau kata tanya liman li ada li dan digabung dengan man milik siapa liman milik siapa hadhil buyutul jadidatu rumah-rumah yang baru ini milik siapa rumah-rumah yang baru ini lihat sini al-buyut jama' alas kadalik ya Abu Abdullah ma mufraduha apa mufradnya baitun ahsant dan baitun al-aqil atau ghairul aqil ghairul aqil maka jama'nya dihukumi mufrad mu'al lihat kata tunjuknya hadhihi hadhihil buyutu ini dalil pertama bahwa dia dihukumi mufrad mu'anath karena kata tunjuknya hadhihi ini sudah berulang-ulang kali kita jelaskan di pelajaran sebelumnya ini dalam rangka untuk memperkuat mempertegas dan memberikan contoh yang lainnya yang beraneka ragam agar detail dan tidak ada syak lagi di kaidah yang seperti ini. Al-jadidatu sifah atau na'at, dan an-na'at kita semua pernah pelajari, yatba'ul man'ut. An-na'at yatba'ul man'ut, sifat itu selalu mengikuti yang disifati. Yang disifatinya adalah jama' ghairul akil, maka sifatnya harus mufrad mu'annath. Maka lihat al-jadidatu, tidak boleh hadihil buyutul jududu, tidak boleh. Al-judud jama' daripada jadid. Ini mufrad mu'annath ya Abu Abdullah, al-jadidah. Dua dalil yang menunjukkan bahwa al-buyut jama' ini, karena dia berasal daripada ghairul akil, dihukumi mufrad mu'annath. Liman hadihil buyutul jadidatu, milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Jawabannya, hiya limudiris syarikati. Hiya di sini apa ini? Hiya di sini mudzakkar atau mu'annath ya Abu Abdullah? Hiya mu'annath. Kalau mudzakkarnya apa? Huwa. Ahsant. Dan hiya di sini kembali ke al-buyut. Lihat, dan ini juga menunjukkan bahwa al-buyut zahirnya jama', tapi karena dia jama' ghairu akil dihukumi mufrad mu'annath. Berulang-ulang kali kita tegaskan hal ini agar tidak ada keraguan lagi, tidak ada syak lagi, dan mudah-mudahan semuanya sudah jelas dan wadih insyaAllah. Hiya limudiri syarikati, dia yakni rumah-rumah baru itu milik direktur syarikah perusahaan. Mudiru syarikah di sini direktur syarikah perusahaan, direktur perusahaan. Nah, dari saya cukup dua soal saja, dua contoh saja. Ana minta Al-Akhaba Abdillah baca Al-Thalith wal-Rabi' Thumma ba'adarika nafta' al-majal Al-Mustami'in wal-Mushahidin ya Aba Zuri. Tafadhal ya Abu Abdillah, Al-Thalith Iqra' Thumma tarjim. Kemudian ana akan tanya beberapa hal. Tafadhal. Bismillah. Al-Thalith ilan nujumu an-nujumu. Ah, jamil. An-nujumu. An-nujumu jamilatu. Jamilatu wala jamilatun? Jamilatun. An-nujumu jamilatun. Naam. Terjem. Bintang-bintang yang indah. Bintang-bintang indah. Bintang-bintang ini indah. Kalau bintang-bintang yang indah itu pola na'at dan man'ut. Ini mubtada dan khabar ya Aba Abdillah. Mubtada, mubtadanya ma'rifah, khabarnya nakirah. Maka terjemahannya bintang-bintang ini atau bintang-bintang itu jamilatun indah. Indah. Faham tak akhir kali? Faham. Mana jama' ghairu akil di sini? An-nujum. An-nujum. Nah, satu lagi. Al-rabi'. Al-rabi'. Hadihil. Hadihil wala hadihid. Hadihid durusu sahlatu. Sahlatu. Sahlatun. Sahlatun. Nah, tidak ada alif lam. Maka bagaimana kalau tidak ada alif lam ya Abu Abdullah? Tematain muncul. Sahlatun. Nah, terjem. Ini pelajaran, ini bahasa mudah. Ad-durus. Durus ini pelajaran mudah. Ad-durus jamak daripada dars, pelajaran. Berarti ad-durus pelajaran-pelajaran. Terjemahannya tidak begitu. Terjemahannya adalah pelajaran-pelajaran ini mudah. Sahlatun, mudah. Mana jamak ghairu akilnya ya Abu Abdillah? Durusu. Ad-durus. Naam, ad-durus. Ma mufraduha? Mufrad. Tunggalnya apa? Mufrad panas. Mufradnya apa? Darsun. Darsun. Ahsan. Darsun. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Jazakallahu khair ya Abu Abdullah. Naftah al-majal lil-mustami'in wal-mushahidin. Jazakallahu khair. Akh Abu Abdullah, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa radio, kita berikan kesempatan untuk antum semua untuk berinteraksi secara langsung di line telepon 0218236543. Bagian yang baru bergabung bisa membuka di halaman 96 pelajaran awal dan pertama dari pelajaran ke-17 ya, dari pelajaran ke-17 di nomor 5 dan berikutnya ya, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Khawla di Bogor. Khawla di Bogor, taib. Naam, naam. Ukhti Khawla, mengikuti dari awal? Iya, alhamdulillah. Taib. Sampai di mana sekarang nomornya? Nomor 5. Ikhra. Dan jangan terlalu cepat, Khawla, pelan-pelan. Naam, Ustaz. Tafadhali. Fil hindi lughatun katirun. La tansa rakam, law samahti. Rakam, ar-rakam. Khamsa. Al-khamis, taqul al-khamis. Al-khamis fil hindi lughatun katirun. Ahsant. Tarjim. Di India ada banyak bahasa. Naam. Di India banyak bahasa. Iya. Mana jama' al-ghair akil di sini? Lughatun. Lughatun. Mufraduha madha? Lugha. Lughatun. Lughatun. Naam. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Aina al-kitabul jadidatu? Ah, al-kitab. Yakin al-kitab ta'nya panjang berarti. Berarti ta'nya harus ada alifnya setelahnya. Ainal kitabul jadidatu. La, hadhihi jama'. Ainal kutubul. Iya. Nah. Ainal kutubul jadidatu. Ya fil maktabati. Naam. Tarjimi. Di mana buku-buku baru? Nah. Kenapa? Alhamdulillah terputus. Ukhti Khawla di Bogor. Sambungan teleponnya terputus. Mohon maaf, mungkin bisa dicoba kembali. Ya, di telepon di 0218236543. Dan kami berikan kesempatan juga bagi yang lain di 0218236543, pelajaran ke-17. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Rianto di Bekasi. Baik. Nah. Rianto, tafadhal ya akhir kiri. Rakam as-sadis. Rakam as-sadis idan. Masih belum selesai tadi. Naam. Bismillah. As-sadis. Aynal kutubul jadidatu? Naam. Iya fil maktabati. Di manakah buku-buku yang baru itu? Dia di perpustakaan. Naam, sahih. Aina jama' ghair akil huna ya? Al-kutubu. Ha? Al-kutubu. Al-kutubu. Dan jama' ghair akil dihukumnya apa tadi? Mufrad muannats. Mufrad muannats. Ada dua dalil di sini yang menunjukkan bahwa dia mufrad muannas. Ada dua kata yang menjadi dalil bahwa dia mufrad muannas. Sebutkan dua kata tadi. Ya, Arianto. Al-kutubu. Yang tanya. Al-jadidatu. Mana dalilnya? Mana kata yang menunjukkan dalil bahwa al-kutub mufrad muannas? Aina huwa al-jadidatu. Ini satu. Yang kedua, domir hiya. Ahsanta. Fahimta ya akhil kirim? Fahimtu Ustaz, insyaallah. Naam. As-sabi'an, tafadhal. As-sabi'. Tilka sururu maksuratun. Naam. Kasur-kasur itu rusak. Nah, kasur-kasur itu rusak. Nah, ada yang tertawa barusan tadi. Siapa itu? Nah, terus. Sebentar, as-surur jama' dari apa ini? As-sariru. As-sariru. Nah. As-sarir. Al-akil atau ghairu akil ya, Aryanto? Ghairu akil. Ghairu akil. Nah. Terus. As-samin. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Nah. Tajib. Jam dari Jepang itu murah. Jam dari Jepang itu murah. Murah. Baik. Mana jamak ghairu akil di sini? Jamak ghairu akil. Tidak ada jamak, kan? Tidak ada jamak. Ahsan. Naam. Sahih. Tidak ada jamak. Naam. Yang ada apa? Mufrad. Al-Zalik. Naam. Mufrad ghairu akil. Yang mana? As-sa'atu. As-sa'atu. Ahsan. Terus. Satu lagi. At-tasi. Hadhihi al-khumuru aw al-hamiru lil fallahi. Naam. Keledai-keledai ini milik petani. Milik Pak petani. Iya. Ada jamak ghairu akil di sini? Al-khumuru. Khumur wala humur. Ha wala kha. Hu. Ha. Ha. Naam. Ha. Al-humur, naam. Naam. Ma mufraduha? Al-hamiru. Ah, al-hamir sama mufrad. Sama jama' itu. Al-hamir dengan al-humur sama. Itu dua-duanya sama-sama jama'. Mufradnya apa? Al-humuru. Mathaluhum kamathalil? Himar, ya. Ah. Himar. Itu dia. Al-himar. Ah, mawujud fil Quran. Naam, Ustaz. Naam. Masuk al-akil atau masuk ghairul akil? Al-hayawanat. Ghairul akil, Ustaz. Ghairul akil menurut bahasa Arab. Ya. Syukran lak ya Riyanto. Afan, Ustaz. Naam, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Riyanto. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, Ustaz, ya. Nah. Bagi para pendengar dan pemirsa yang lain, silakan di 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, silakan sudah masuk. Iya, halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Taufik di. Waalaikumsalam, Zat. Ahmad Taufik di. Iya. Waalaikumsalam. Ahmad Taufik. Baik. Siapa? Akhi, anda monitor via telepon saja, jangan didengar via TV atau radio, ada jeda ya, ada delay. Di monitor via telepon saja. Halo, dengan Ahmad Taufik. Halo. Ya, Zat. Baik, dengan Ahmad Taufik benar? Ya, Zat. Ya, mau baca? Benar, Zat. Halo. Baik, nampaknya tidak terhubung dengan baik. Mohon maaf, sambungan teleponnya mungkin mengalami gangguan. Kami tidak bisa mendengar dengan baik. Ya, akhi, coba dihubungkan kembali, diulang kembali di line telepon 0218236543. Baik, kita terima juga yang lain. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abdillah di Solo. Di Solo, Pak. Masya Allah. Ahlan ya, Umar. Silakan. Assalamualaikum. Naam, ahlan wa salam. Ya, wahalukia. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bi khair, wa ta'ala khairin, kama taraina, insyaAllah. Ada 4 nomor tersisa di latihan, di bacaannya. Umar Abdillah, siap? InsyaAllah, siap. Rakam at-tasi' Lala, al-ashir, al-hadiya ashar, al-thani ashar, dan al-thalitha ashar. Tafadzal. Ashir, aina utubukuna ya akhwatu. Naam. Ya fil fasli. Naam. Terjemi. Di mana kitab-kitab kalian, baik saudari-saudari? Saudari-saudari, ya. Dia di kelas. Dia di kelas. Pembahasan kita tentang apa ini, Ummu Abdillah? Tentang ghairu akil, jamak ghairu akil, Ustaz. Ah, apa kesimpulannya, jamak ghairu akil? Dihukumi mufrad dan mufrad mu'anath. Dihukumi mufrad mu'anath, ahsant. Ahsanti. Mana di sini jamak ghairu akilnya? Kutubu. Naam, kutubu. Ada satu dalil yang menunjukkan bahwa kutubu mufrad muannats. Yang mana, Umu? Ada satu kata yang menjadi dalil bahwa kutubu di sini mufrad muannats. Iya, Ustaz. Naam. Apa ini hiya ini? Ismu isyarah apa? Dhamir? Dhamir muannats. Dhamir mufrad muannats. Dhamir mufrad muannats. Ahsanti. Terus al-hadiya asyar wasidi. Al-hadiya asyar. Hadihi kitabi wa tilka kutubu ukhti. Naam. Ini kitabku. Ini kitab-kitabku atau buku-bukuku. Kutubi. Ini kitab-kitabku. Dan tilka kutubu ukhti. Dan itu kitab-kitab saudariku. Iya, mana jamak ghairu akil di sini? Kutubi dan kutub. Naam. Ma mufraduha ya Mu Abdullah? Ma mufradu kutubu? Kitabun. Al-kitabu. Kitabu. Naam. Kitabun atau al-kitabu. Naam. Sama saja. Naam. Terus. Athaniya asyar. Athaniya asyar. Adihi makatibu tulabi. Naam. Ini meja-meja siswa-siswa. Naam. Ada dua jamak di sini. Ada sekadarik ya Mu Abdullah. Jamak yang pertama adalah makatibu. Makatibu. Yang kedua atulabi. Atulabi. Naam. Atulabi di sini kenapa majrur? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Dari dua jamak itu mana yang ghairu akil? Makatibu. Makatibu. Ma mufraduha? Maktabun. Maktabun. At-tullab ma mufraduha? Talibun. Talibun. Ahsanti. Al-akhir. Al-thalitha asyar. Al-thalitha asyar. Fi hadha syari'i panaduku kabiratun. Naam. Panaduku. Fi hadha syari'i panadiku kabiratun. Kabiratun. Naam. Tarjimi. Di jalan ini ada kebun-kebun besar, Pak. Fanadik ada apa? Fanadik itu. Fanadik. Hotel. Hotel. Nah. Hotel besar. Di jalan ini ada hotel-hotel besar. Iya, sahih. Mana jamak ghairu akil di sini? Fanadiku. Fanadiku. Ma mufraduha? Fundukun. Ahsanti. Ya, Masya Allah, 4 soal semuanya sahih. Masya Allah, mumtazah. Anti mumtazah ya Mu Abdullah. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiki. Masya Allah. Kita tunggu teleponnya pekan depan Insya Allah. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mu Abdullah. Barakallahu fik. Nuasid. Nah. Kita masuk ke tamarin ya Mu Abdullah. Karena tamarin awal ini sangat terkait dengan bacaan. Nah. Tidak mungkin ditunda. Harus sekarang selesai. Nah. Tamarin awal perintahnya di sini ajib anil as'ilatil atiyah. Perintah yang berulang-ulang yang ana yakin insyaallah antum semua paham. Ajib anil as'ilatil atiyah, ajib an itu sudah maknanya jawablah. Jawablah al as'ilatil atiyah, soal-soal berikut. Ada indana asyaratu as'ilah. Indana asyaratu as'ilah. Ada 10 soal. أنت اقرأ ثلاثة أسئلة يا أبا عبد الله. تيجي masih sedikit طيب semuanya kalau gitu. Atau kita berikan semua ke Evan di luar sana. طيب يستسرد أو يا أبو زوري نعم هذا الرجل يستسرد من رهدي berikan ke yang lain saja katanya. Baik. Tayyibna ta'ala majelis mustami'in. Alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali kepada para pendengar dan pemirsa Raja di mana saja berada bisa menghubungi kembali dan ikut berinteraksi untuk menjawab latihan yang kedua dari pelajaran yang ke 17 ya. 17 silakan. Baik, latihan yang pertama mohon maaf. Kita angkat. Halo, silakan. Halo, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus, silakan kami buka kembali di line telepon 021 823 6543. Baik, halo, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Abu Fauzan. Abu Fauzan di mana? Di Bekasi. Baik, ahlan wa sahlan ya Abu Fauzan. Abu Fauzan, ahlan wa sahlan ya Abu Fauzan. Bekasi. Suaranya kayak kenal ini, Abu Fauzan. Baik, tafadhal ya Abu Fauzan. Antum tahu sampai di mana batas kita sekarang? Dekat. Ya, halo. Siap Abu Fauzan? Siap, Ustaz. Siap ya? Ya. Baik. Kita masuk ke tamarin. Latihan-latihan. Tamarin. Nah. Al-awal. Nah. Ajib an anil as'ila anil as'ali as'ilati al-atiyati. Nah. Langsung nomor satu. Awalan. Ainal kitab. Ainal kitabu. Ainal kitabul jadidatu. Yakin al-kitab ta'nya berarti panjang kalau gitu. Ada alif setelahnya. Ini ada alif pendek. Tidak? Pendek, pendek. Ah. Ainal kitabul jadidatu. La la la. Ainal kutubul. Ainal kutubul jadidatu. Naam, karena kalau kitab ya Abu Fauzan ta'nya panjang. Betul, sebenarnya antum baca betul tadi. Kitab ta'nya panjang. Tapi ini bukan kitab, bukan tapi kutub jamaknya. Fahimta ya Abu Fauzan? Fahimta insyaallah. Terjemahkan, apa artinya ainal kutubul jadidatu? Di mana kitab-kitab yang baru itu? Nah, jawab. Silakan. Dan sepertinya bebas. Bebas. Silakan. Alkitabul. Jangan alkitab lagi. Alkitab tidak ada. Alkutub adanya. Qadar Allah. Abu Fauzan ya. Tadi terputus sambungan teleponnya Abu Fauzan. Anda bisa menghubungkan kembali, silakan di 021-823-6543. Dan kita berikan kesempatan juga bagi yang lain. Silakan. Halo. Ya, sudah. Halo, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida. Iya, Ustaz. Di Pacitan, ya? Iya, Ustaz. Taib, alhamdulillah. Pacitan. Pacitan, Jawa Timur, Ustaz. Oh, Jawa Syarqiyah. Jawa Syarqiyah, nah. Bu Mas Moha. Ummu Ida. Ummu Ida. Naam, Ustaz. Siap, Ummu, siap belajar bahasa Arab. Nah, sekarang ya di latihan pertama. Tafadhali. Naam. Mohon maaf, Ma, sekali kita pun Ustaz. Masyaallah. Kita tampilkan. Naam. Nah, nanti SMS ke Bu Zuhri alamat Ummu Ida nanti dikirim insyaallah. Baik. Baik. Alamat lengkapnya nanti dikirim bukunya insyaallah. Ummu Ida. Naam. Naam, Ustaz. Naam. Biar Ummu Ida bisa belajar rutin insyaallah. Kita tunggu teleponnya lagi pengen depan. Naam, insyaallah. Awalan. Ish hada. Qadarullah. Qadarullah terputus lagi Ummu Ida di Pacitan. Mohon maaf, silakan Ummu dihubungkan kembali, ditelepon kembali dan juga bagi yang lainnya. Sempat terputus juga Bu Fauzan, kami tunggu kembali di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fathiyah saya di Aceh. Hai, taib. Ummu Fathiyah di Aceh. Sudah punya bukunya Ummu? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Ummu Fathiyah? Insyaallah saya mencoba. 10 soal tidak apa-apa sekalian? Jangan. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Nah, nanti kalau capek di tengah-tengah nanti kita hentikan insyaallah. Selama masih sanggup lanjut. Nah, Ustaz. Awalan, aina kutubul jadidatu, di mana kitab-kitab yang baru itu? Hiya fil khizanati. Hiya fil khizanati, jamil. Nah, apa maknanya? Dia di dalam lemari. Dia di dalam lemari, ahsan. Terus. Liman hadhihi al-buyutul kabiratu? Jangan lupa nomornya. Tanam Ustaz. Tanyan. Liman hadhihi al-buyutul kabiratu? Nah. Siapa rumah-rumah yang baru itu? Ah, al-kabirah. Ah, yang besar itu. Nah. Besar ini atau itu? Yang besar ini atau yang besar itu bisa juga Ustaz. Yang ini ya saya. Ada hadhihi soalnya. Iya kan. Nah. Milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Ya. Hiya lil mudiri. Hiya lil mudiri, masya Allah. Mudir ma'had. Mudir ma'had. Masya Allah. Fadal. Salisan. Abwaabus sayyaratu maftuhatun. Naam. Naam. Hiya maftuhatun. Naam, hiya maftuhatun, ahsanti. Terjemih. Apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Ya, dia terbuka. Naam. Lanjut. Rabi'an atau rabi'an. Aina aklamul mudarrisi? Naam. Di mana pena-pena guru itu? Naam. Dia fil haqibati. Hiya fil haqibati. Naam. Al-mufradat mufatiyah banyak juga. Al-hizana, al-haqiba. Masyaallah, masyaallah, mumtaz. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab durus sulugh juga? Sekilas, Ustaz. Hah? Sekilas. Sekilas. Belajar sekilas saja begini hasilnya. Bagaimana kalau tidak sekilas? Masyaallah. Banyak belajarnya dari Ustaz, insyaallah. Satu lagi Om, al-khamis. Al-khamis, aina al-kilabu? Di mana guguk-guguk itu? Ya, guguk-guguk. Ya, sahih. Saya lebih suka nama itu. Nah, Ustaz. Hiya fil bustani. Hiya fil bustani. Naam. Dia di kebun. Ahsanti. Cukup. Nah, ya, jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Wabarakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Umu Fatiyah ya. Barakallahu fik. Masyaallah. Naam, Ustaz. Nuwasif. Nuwasif. Hatta al-ashir. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Yang juga tadi sempat terputus silakan dihubungkan kembali atau ditelepon kembali. Baik, halo. Baik. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pelajaran ke-17 ya, pelajaran baru di malam ini. Kita angkat kembali, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, alhamdulillah. Sayang, Ustaz. Kita tampilkan segera. Nah. Sebelum terjadi apa yang terjadi. Nah, as-sadis, tafadhal ya Muida. Langsung, nomor 6. 600 Ustaz. Hah? As-sadis, sahih. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis, Tainal Hamiru. Naam. Di manakah Tainal Hamiru? Al-Hamir. Naam, di manakah keledai-keledai itu? Naam, sahih. Dia jamak. Jamak dari apa ini, Umu? Naam? Jamak dari apa, Al-Hamir? Dari Himarun. Himarun, naam. Silakan. Naam. Silakan dijawab. Naam, Himarun. Aina al-hamiru? Silakan dijawab. Aina al-hamiru? Al-hamiru filbustan. Filbustan, labas. Kata sinonim al-bustan ada lagi selain al-bustan, Umu? Fil hadiqah misalnya. Fil hadiqah, iya naam. Fil hadiqah til hayawan. Fil hadiqah til hayawanat, boleh. Atau di hutan. Mana hutan dalam bahasa Arab? Fil fil ghabati, fil ghabah, al ghabah. Oh, fil ghabah. Naam, ala kulli hal. Al-hamiru fil ghabah. Jamil, mumtaz, mashallah. Lanjut, sabi'an. Lanjut. Sabi, aina kutubuka ya Maryamu? Ya Maryam berarti kutubuki. Oh, ya naam. Aina kutubuki ya Maryamu? Naam. Di manakah kitab-kitabmu wahai Maryam? Ahsanti. Dijawab juga Ustaz. Sahih, perintahnya kan dijawab nah. Semuanya. Ini nah. Soal-soal yang butuh jawaban. Silakan dijawab. Naam. Kutubi fil mahfil mihfadati. Ya, yang kitab ditanya Umuida atau Maryam yang ditanya? Oh. Yang ditanya Maryam. Naam. Nah. Kutubuha fil mihfadati. Kutubuha fil mahfadati. Ya, naam. Apa itu? Kitab-kitabnya berada di dalam tas. Iya, kecuali kalau Umuida jadi Maryamnya baru kutubi. Naam. Labas, labas. Terus. Naam. Al-Thamin. Asamin, aina dafatiru tulabi, di manakah buku-buku siswa? Naam. Dafatiruhum. Sahih. Fil. Atau lebih masa. Lebih mudah pakai domir saja, huwa atau hiya, hum misalnya, apa di sini? Naam. Dafatiruhum alal maktabi. Dafatiruhum berada di atas meja. Alal maktabi, naam. Alal maktabi. Dafatir, kalau kita ganti domir jadi apa umum? Makanya Ustaz. Dafatir, kalau kita ganti jadi domir, domir apa yang tepat untuk dafatir? Dafatiruhum. Dafatir saja, at-tullab. Sudah diganti, hum tadi sudah. Nah. Kata dafatir, kita mau ganti dengan domir, kata dengan kata ganti apa yang cocok buat dafatir? Apa ya? Huwa, hiya, hum, atau yang mana? Oh, hi, hunna, hunna Ustaz. Ah, dafatir? Iya. Jama' ghairu aqil, ala sekadarik? Naam, iya, alal maktabi. Itu dia, lebih ringkas, iya. Oh iya, berarti boleh diganti dengan domir langsung yang tadi ya. Nah, begitu pula nanti nomor 9 dan begitu pula nomor 10. Sama, begitu pola jawabannya. Siap? Naam. Lanjutkan, habiskan Umuida. Bismillah. Tasian. Tasian, ainal fanadikus saghiratu. Ainal fanadikus saghiratu. Naam. Ainal fanadikus saghiratu. Naam. Di manakah hotel-hotel kecil itu? Naam. Pakai domir. Al-fanadik. Ah, pakai domir. Al-fanadik. Al-fanadikus saghiratu. Pakai domir. Fil Madinah. Pakai domir, rubah jadi domir. Al-fanadikus saghiratu rubah jadi domir. Iya. Iya juga Ustaz ya. Iya fil Madinah. Iya fil Madinati. Ahsan. Itu dia. Nomor 10 juga begitu mu ya, pakai domir. Jawabannya. Siap? Ya, insyaallah. Ya, terakhir. Asyuran atau al-ashir. Liman hadihil aklamil jadidati? Aklamul jadidatu. Liman hadihil aklamul jadidatu? Naam. Di manakah? Milik siapa? Pena-pena yang baru ini? Milik siapa? The Liman. Milik siapakah pena-pena naam. Yang baru ini? Naam. Hiya lit tulabi. Hiya litulabi. Ah, santi. Itu dia. Ah, santi. Anti mumtazah muidah. Masya Allah. Mumtazah, anti mumtazah. Jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan. Aidan Ustaz. Ditunggu teleponnya. Depan-depan, insya Allah. Naam. Barakallahu fiik. Jazakillahu. Naam. Jazakillahu khairan. Muidah di Pacitan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam. Satu. نعم ننتهي إلى هذا القدر نعم أنا نعسان والله فنختم المجلس أبو عبد الله عرفت أي أنس sebelum kita tutup majelisnya ada tambahan kalau tidak ada pertanyaan tambahan ada cukup juga sudah طيب. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan pertama dari Darsu As-Sabi'a Ashar dan tadi sudah saya katakan ini masih terkait dengan Darsu As-Sadisa Ashar Kita sudah mulai aktif kembali, mohon muraja'ah. Antum wa antunna pengen mendapatkan hasil dari belajar bahasa Arab, muraja'ah. Demikian dari ana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Saya kembalikan ke Abu Zuri, tafadhal.